Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita memasuki hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, attatis samaa'u wa huqqa laha an ta'it ma fiha mawdhi' arba'i asabi' illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala. Al-hadith dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, langit itu merasa berat, keberatan, dan pantas untuk langit itu merasa berat karena di langit tersebut setiap empat jari di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hadis jelas menunjukkan keagungan Allah, kebesarannya, di mana banyak para malaikat yang tunduk dan sujud kepadanya. Langit yang sebesar itu, seluas itu, setiap empat jari di situ malaikat sujud sehingga penuh langit itu dengan para malaikat, penuh sesak. Karenanya langit berat, merasa berat. Hadis pula. Hadis pula menunjukkan bagaimana peribadatan malaikat alaihimussalam kepada Allah. Sujud mereka, tunduk kepada Rabb-nya. Dan ini pula menjelaskan langit itu dipenuhi oleh para malaikat yang sujud, yang ruku, yang berdiri, semuanya berzikir dan mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kelanjutan hadis, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Di Bukhari Muslim. Kata Hafidh, yang dimaksud tahu di sini tentang keagungan Allah. Ini kalau saja kalian tahu kebesaran Allah, keagungannya seperti yang Rasulullah tahu, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Kalau saja kalian tahu dahsyatnya hukuman atau balasan Allah bagi yang bermaksiat kepadanya, kalau saja kalian tahu berat dan sulitnya nazak sakaratul maut ketika orang itu menjalani kematiannya, ketika dia di dalam kuburnya dan yang terkait di hari kiamat, bagaimana di mahsyar lamanya berdiri, takutnya manusia, gelap, bagaimana itu jembatan di atas jahanam dilewati, penimbangan amalan dan semuanya. Kalau saja kalian tahu semua itu, seperti yang aku tahu, kata Rasul, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa yang tahu bahwa kematian pasti dia jalani, kiamat tempat kembali baginya berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala hidupnya, yang tahu ini semua, niscaya akan banyak kesedihannya di dunia ini, dan kebahagiaannya kelak nanti di akhirat bagi yang hidupnya dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam kebaikan, dalam tauhid dan sunnah. Tetapi sebaliknya, bagi yang hidupnya dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan, nasallallahu al-afiyah, maka di akhirat kelak akan sulit dan mendapati kesusahan, kerugian besar, nas'alullah al-afiyah wassalam. Oleh karenanya, Allah sebutkan terkait orang-orang kufar dan yang selama hidup berfoya-foya dan melampiaskan segala syahwat yang dia maukan, tidak ada yang haram bagi dia, semua dia perbuat. Mau mencuri, ngambil harta orang, mau berdusta, mau berzina, minuman keras, dan yang lain-lainnya. Di akhirat, fasaufa yad'u thubura, dia teriak-teriak mendoakan celaka atas dirinya sendiri, sengsara. Wa yasla sa'ira, dan terjerumus ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal dulunya di keluarganya dia orang yang senang ketika di dunia. Dulunya bersama keluarganya, bersama teman-temannya, gembira, ria, foya-foya. Tapi di akhirat berbalik menjadi kesulitan dan kesengsaraan yang besar. Sebaliknya, mukminin yang selama di dunia susah mungkin hidupnya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, dia tahu ini haram, padahal pingin, jadi dia tahan. Sehingga tidak selonggar dan seleluasa mereka bagi si mukmin. Tahu ini haram, ini bid'ah, ini maksiat, ini dosa, dia tahan. Susah mungkin kehidupannya di dunia, seperti Hasan Basri sebutkan, banyak kesedihannya. Tapi di akhirat Allah katakan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kembali ketika menemui keluarganya di akhirat dalam keadaan penuh bahagia, penuh sukacita, gembira di akhirat nanti. Dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, attatis sama, atit itu semula suara. Kalau sesuatu itu berat, kelebihan muatan. Kalau kalian pernah dengar apa ya, gerobak atau pickup, truk, kalau muatannya melampaui batas, berat sekali kan, terdengar suara kan, ada suara keluar karena beban berat yang dia pikul. Sehingga kalau itu pickup atau truk kan ada suara kayak nyek nyek nyek nyek nyek nyek nyek nyek nyek, karena terlalu beratnya. Nah, itu dalam bahasa Arab atit namanya, suara keluar dari beban yang sangat berat. Langit, Rasulullah sebutkan attatis sama, berat. Tadi pantas dia merasa berat karena banyaknya malaikat di dalamnya. Setiap tempat empat jari di situ ada malaikat sujud, sehingga penuh dengan malaikat dan berat karenanya langit sampai ada atitnya. Di hadis juga disebutkan lau ta'lamuna ma'alam la dahiktum qalila wa la baqaitum katsira wa la kharajtum ila sa'adat. Kalian akan sedikit tertawa, kalian akan banyak menangis, dan kalian akan keluar. Ini dari rumah-rumah kalian tinggal. ila su'adat, kalian berlari ke gurun-gurun pasir, ke lapangan terbuka, atau su'adat ditafsirkan pula jalan-jalan. Kalian keluar dari rumah kalian ke jalan-jalan yang ada. Taj'aruna ilallah. Taj'arun, tadadharra'un. Kalian pada bertadharru', bersungguh-sungguh, banyak berdoa, memohon kepada Allah untuk diangkat bala dari kalian. Ini semua kalau saja kalian tahu apa yang Rasulullah tahu. Rasulullah tentunya paling tahu. Bahkan ditampakkan kepada beliau surga, neraka. Kalau saja kalian tahu semua tadi, dahsyatnya hukuman Allah, azabnya, balasannya bagi yang durhaka, balasannya bagi yang maksiat, kalian akan keluar dari rumah-rumah kalian. Kalian ke gurun pasir, ke lapangan terbuka, ke jalan-jalan. Kalian banyak-banyak mohon doa keselamatan agar tidak diazab oleh Allah. Kalian akan banyak menangis, akan sedikit tertawanya. Tapi ibtila, ujian dari Allah. Semua itu tidak dilihat dengan kasat mata oleh manusia, sehingga banyak yang lalai. Dia berdosa, dia melakukan maksiat, berbuat ini, berbuat itu. Dikala dia tahu gak ada yang melihat dia, gak ada yang mengawasi dia. Dia mencuri, dia ngambil uang orang, dia perbuat ini, dia perbuat itu. Pikirnya gak ada yang ngawasi, gak ada yang menonton perbuatannya, dan orangnya santai. Na'udzubillah, tidak merasa berbuat salah, tidak takut hukuman dan azab Allah betapa itu besar dan pedihnya. Dia bisa tertawa-tawa, gembira setelah melakukan kemaksiatannya. Uang yang dia pakai mencuri, dia pakai jajan, dia pakai beli kebutuhan dan keinginannya, tenang. Gak ada rasa salah, gak ada rasa berat dan takut. Wal'iyadzubillah. Makanya hadis ini mengajarkan kepada kita azamatullah, maha besarnya Allah. Malaikat saja begitu banyak pada sujud kepada Allah, dan langit dipenuhi dengan para malaikat itu. Tiap 4 jari, kamu bayangkan, 4 jari sekian. Padahal langit sekian luasnya. Di situ malaikat bersujud, bersimpuh, mengagungkan Allah, Rabbnya yang menciptakan mereka. Hadis dibawakan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah untuk menjelaskan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Attatis sama wa huqqalaha antait ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala. Kemudian beliau bawakan hadis Jundub radhiyallahu an. Qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allah man dhalladhi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Rasulullah bersabda, ada seseorang yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan itu. Keterlaluan, berbuat maksiat berkali-kali, ketangkap, ketahuan, dihukum karena melakukan dosa. Maka demi Allah, Allah enggak akan ampuni orang itu. Maka Allah berkata kepada orang ini yang berkata tadi, siapa itu yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan tersebut, pelaku maksiat tadi. Aku telah mengampuninya dan aku menggugurkan amalanmu yang bersumpah tadi dan berkata tadi. Wal'iyadzu billah, aku gugurkan amalanmu. Yata'alla 'alayya, yata'alla maknanya bersumpah, yahlif, yuksim. Dari kata-kata al-yah. Al-yah maknanya yamin, sumpah. Kata Nawawi, hadis ini dalil bagi ahlus sunnah bahwa dosa itu bisa dihapus, yakni mungkin dan bisa dihapus sama sekali tanpa tobat jika Allah kehendaki. Orangnya, si pelakunya belum bertobat, tetapi Allah kehendaki untuk mengampuninya, ya Allah ampuni. Dan ini salah satu dalilnya, hadis ini, aku ampuni fulan tersebut, sementara amalanmu aku gugurkan. La yaghfirullah li fulan. Allah tidak akan mengampuni fulan. Ini tahakkum Allah. Dia seperti menjadi hakim yang ngatur dan menentukan perbuatan Allah, sifat Allah. Dan itu qillatul adab ma'allah, kurang adab, kurang ajar, tidak beradab kepada Allah. Bukan demikian orang yang mengagungkan Allah, bukan demikian orang yang tahu dan mengerti kebesaran Allah, sehingga dia batasi dan dia hakimi ampunan Allah tidak akan Allah berikan kepada fulan. pelaku maksiat tadi. Makanya orang yang mengerti tauhid begitu besar keagungan Allah dalam hatinya, kebesaran dan kemuliaan Allah begitu agung sekali terjaga dalam kalbunya, dia akan tunduk, akan takut, dan selalu kembali kepada Allah, tawadhu, dan tidak berani mengada-ngada atas nama Allah, apalagi menghakimi seperti ini. Seakan dia yang menentukan, fulan pasti diampuni, fulan enggak diampuni, dia yang ngatur sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bertentangan dengan hadis yang di depan tadi sebelumnya. Kalau para malaikat takut, tunduk, sujud kepada Allah hingga langit berat karena keagungan Allah, ini malah qillatul adab kepada Allah. Tidak ada adabnya, enggak ada pengagungannya. Dan lafaz ini yang Rasulullah sebutkan, contoh saja. Allah enggak akan ampuni fulan karena terlalu banyak maksiatnya. Itu contoh saja, masih banyak lafaz-lafaz lain yang maknanya sama, intinya kurang adanya pengagungan kepada Allah. Kalau saja dia menyadari arti dari ucapannya, qillatul adab kepada Allah. Misalnya orang awam kalau ada seseorang yang kena musibah atau apalah, kejelekan, kecelakaan menimpa dia, sementara dia dikenal orang baik, dikenal orang masya Allah, soleh, taat. Biasa kalau di lisan orang awam mengatakan, wallahi fulan ma yastahil, gak pantas dia kena musibah begitu. Ya, ini seakan dia mau mengatakan, bagaimana kamu ya Allah kok ngasih musibah orang ini, gak pantas dia. Dia ini orang soleh, kayak kamu kasih musibah kayak gini. Kan begitu akhirnya kesannya. Dia orang baik kayak gitu, taat kayak gitu, kok kena kamu kasih musibah begitu. Mayastahil, gak pantas dia dapat kayak gitu. Ada qillatul adab kepada Allah, tidak ada pengagungan. Atau yang semakna dengan itu pula, haram fulan yusibuhu kada, haram fulan itu kena musibah ini, halal dia diperlakukan begitu karena dikenal kebaikannya, masa kena malapetaka kayak gitu, haram. Ini ya sama, seakan dia menggugat Allah dengan ungkapan ini. Bagaimana engkau biarkan fulan celaka sementara dia orang baik, orang taat. Dan lafaz-lafaz yang serupa dengan itu, yang semuanya dia terkesan menghukumi dan menentang ketetapan Allah. Semua ini qillatul adab wa adam ta'zim tidak adanya pengagungan atau kurangnya pengagungan kepada Allah, sehingga adabnya pun begitu rendah, begitu kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis ini mengajarkan untuk seorang muslim selalu keagungan Allah itu ada dalam kalbunya. Dengannya dia beradab pada lafaz dan ucapan-ucapannya, tidak mengatur, tidak menentukan, tidak menghakimi Allah dalam sifat maupun perbuatan-perbuatannya. Makanya mengabarkan juga terkait sifat atau perbuatan Allah enggak boleh, karena bukan wewenang kita, dan itu juga qillatul adab kepada Allah. Misalnya ngelihat orang yang wah sudah pelaku maksiat, jahat, dosa begini, kamu katakan, "Oh, ini bakal kena azab Allah ini orang. Lihat dan tunggun. Lah Allah azab dia. Lah Allah hukum dia." Balasan Allah akan kena kepada dia. Kamu yang menentukan. Kamu yang ngatur. Mana pengagunganmu kepada Allah? Seakan Allah kamu suruh tunduk dan nuruti kemauanmu. Ini harus kena hukum, ini dihukum, ini jangan. Ini adab orang ini. Seakan-akan seperti itu. Hadza qillatul adab. Dan apa taumu? Apa taumu bahwa fulan ini akan dihukum, fulan ini enggak dihukum? Lihat konteks hadis. Ketika orang ini karena ujubnya pada dirinya, bangga diri, fulan wallahi gak akan diampuni dosanya, demi Allah gak akan terampuni, marah Allah kepadanya, siapa yang sumpah-sumpah itu kepadaku, aku ampuni fulan itu, dan justru kamu aku gugurkan perbuat amalanmu. Balasan yang begitu tajam dari Allah kepadanya, ta'zim, perkara besar, keagungan Allah dan kemuliaannya di dalam hati setiap mukmin, menuntut kita pula untuk lebih berhati-hati menjaga lisan, jangan gampang-gampang melontarkan ungkapan yang itu malah mencoreng tauhid kita sendiri, merusak dan mengurangi pengagungan kita kepada Allah tanpa kita sadari. Itu hak Allah, Allah yang atur. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Bahkan kalaupun dia enggak bertobat, belum bertobat, masyiatullah. Apa yang sulit bagi Allah? Sebatas yang boleh, kalau orang itu berbuat baik, dikenal kamu tahu orang thayyib, orang taat, soleh, ya kamu harap kebaikan baginya. Fulan, mudah-mudahan Allah terus beri dia taufik, Allah dia beri husnul khatimah, mudah-mudahan Allah ampuni dia begini. Adapun pelaku kejelekan dan maksiat, kamu takut, khawatir kepadanya, wallah khatir fulan, bahaya fulan itu. Terus dia seperti itu, nah bisa-bisa dia kena azab. Kita khawatir kena hukuman Allah, itu boleh. Bukan kita ngatur, bukan menentukan seperti tadi. Lafat-lafat tadi kayak kita yang menentukan, fulan gak akan diampuni, fulan gak pantas dapat begini, fulan kena azab, fulan kena hukuman. Ahlu sunnah mengkhawatirkan pelaku dosa maksiat kena azab, na'am. Kekhawatiran ada. Kita khawatir, kita takuti. Tapi untuk dipastikan, wallahu a'lam, itu kehendak Allah. Naam. Wa ahbattu amalak, aku gugurkan amalanmu. Terlihat dalam hadis ini semua amalannya digugurkan. Karena lafadznya mufrad, amal. Dan diidhofahkan amalaka, amalak. Kaidah asalnya mufrad, kalau diidhofahkan itu berarti mutlak, umum semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu menghitung kenikmatan Allah, tidak bisa kamu hitung, la tuhsuha. Kenikmatan Allah, kenikmatan satu. Apa yang dimaksud hanya satu kenikmatan? Tidak, semuanya. Dari mana diketahui? Karena nikmat lafad mufrad, tetapi dia diidhofahkan, nikmat Allah. Ini pun demikian, amalak, amalan kamu. Amalan yang mana? Semuanya. Karena dia mufrad dan diidhofahkan. Maka al-amur khatir, perkaranya berat. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Bisa digugurkan seluruh amal perbuatan kebaikan yang pernah dia lakukan. Tampak di dalam hadis orang yang berkata ini bangga diri. Ujub. I'jab bi nafsihi, i'jab bi amalihi, dia bangga dengan amalannya sendiri. Terlihat dia seperti punya jasa, merasa berjasa kepada Allah dengan ketaatan dan amalan ibadah yang dia perbuat. Dengan ini hilang, hilang dari dirinya adzul wal khudu', rasa takut, tunduk, khudu' dengan ibadah. Dan harus ada ini ibadah. Dia harus tunduk, semakin banyak ibadahnya, semakin taat, semakin dia takut kepada Allah, semakin tunduk, semakin khudu, semakin menghamba, semakin merasa dirinya kecil, semakin merasa butuh kepada Allah. Yang ini malah enggak, sebaliknya. Merasa dia berjasa, bangga diri. Apa fulan yang melakukan maksiat gini? Enggak akan diampuni dia oleh Allah. Wallahi enggak akan diampuni Allah. Hilang tunduk dan khudu'nya orang ini. Bangga diri dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Karenanya manusia wajib kamu itu menjadi seorang hamba, abad untuk Allah. Menghamba juga dengan perintah-perintah Allah. Menghamba kepada Allah dengan wahyu dan ayat-ayat Quran yang Allah sebutkan dalam Qurannya. Menghambalah kepada Allah dengan semua itu sesuai perintahnya. Makanya banyak orang itu berat, sulit dinasehati, sulit untuk rujuk, tarojuk dari kesalahannya, bermula ketika ibadahnya, agamanya, dia menghamba kepada Allah bukan dengan perintah Allah, bukan dengan Quran, bukan dengan sunnah, dengan maunya sendiri, apapun itu bentuknya. Ketika diingatkan ini salah, ini keliru, ini enggak boleh, berat dia untuk tinggalkan. Ini ayat Quran bilang begini, hadis, sulit untuk berbenah diri, untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan dia. Yang jelas, diajarkan kepada manusia untuk dalam ibadah kepada Allah pun dia tunduk, khudu', penuh menghamba, dan menyadari terus dia bisa taat, dia bisa ibadah seperti itu karena taufik dari Allah, bukan kemampuan dan kelebihan dirimu. Allah yang berikan kenikmatan, taufik, sehingga kamu bisa jalani semua itu. Dalam hadis Abu Hurairah, di akhirnya disebutkan, idhabu bihi ilan nar. Bawa pergi orang ini ke neraka. Yang berkata tadi, demi Allah, Allah gak akan ampuni orang ini. Yang berkata ini yang kemudian diseret ke neraka. Karena gugur sudah amal kebaikan dia semuanya. Digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna hadis. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Raji'u ya ikhwan. Walhamdulillahi rabbil alamin.